muslimin dan muslimat yang kami kepada syukur kepada Subhanahu wa ta'ala dengan sifat dan kuliah ini kita dapat menyambung kembali sudah kita anak lebih kerja kita lemah pelan dan insyaAllah pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ini. Yang rumit. Tujuh. Tak mana dia tu? Tujuh. Atas kali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Aqaid al-iman atau aqaidul iman. Jadi kita masuk sekarang tajuk aqaidul iman. Apa dia aqaid? Aqaid ini bahasa Arab. Dari pada pelafaz jamak dalam bahasa di Arab. Kata tunggalnya aqdun. Ain, qaf, dal. Aqdun, akad. Kita kata akad nikah. Eh, akad jual beli. Akad-akad tu bahasa Arab. Bukan angkat. Angkat lain. Eh? Akad nikah. Majlis akad nikah. Asalnya ain, qaf, dal. Artinya ikatan. Ikatan. Atau simpulan. Eh? Jadi sebab tu dipanggil akad ataupun ikatan. Maknanya dua pasangan, dua laki-laki dan perempuan yang tak ada apa-apa hubungan. Jadi dia ada jadi hubungan. Dulu tak ada hubungan. Sekarang namanya suami isteri. Yang menyebabkan dia tu ada hubungan ialah akad. Akad tu maknanya ikat. Disimpulkan atau diikat laki dan perempuan tak boleh ke mana-mana dah. Eh? Perempuan ni tak kena tanya suami, suami kena beri nafkah dah. Kita panggil akad tu, akad. Eh? Kita juga akad dia pergi. Maka akad, akad ijib iman ini maknanya segala rukuh-rukuh iman yang kita belajar mari daripada Quran dengan hadis, kita ikat dalam hati kita. Nampak? Dia tidak dibuka lagi, semak tak ganjak lagi, maka itu dipanggil akidah atau aqidah. Nah, jadi pegangan-pegangan iman itu. Jadi masuk pula bab iman. Belajar bab iman ini wajib. Nah, dengan berbahasa ini. Iaitu apa makna kita beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat dan seluruhnya enam rukun iman. Kemudian timbul persoalan pula. Dan kalau kita mengucap dua kalimah syahadah dah tak sah iman. Apa tanya pula. Kenapa kena belajar pula? Masalah tauhid pula, akidah pula, iman dengan kitab pula, macam mana yang dikatakan malaikat, apa benda hari kiamat. Nah, jawabnya, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah. Dalam keadaan hatinya percaya pada dua maknanya, orang ini telah beriman. Walaupun dia tak belajar aqidah iman, walaupun dia tidak belajar bab-bab tauhid, walaupun maknanya dia tak belajar pun dia maknanya beriman dengan hari kiamat dan seumpamanya, bila telah mengucap dua kalimah syahadah dan dia percaya dengan apa yang dia ucap, maka dia telah beriman. Faham? Besar masalah. Dia faham begitu. Dah kenapa pula ustaz-ustaz tutup guru ni, ulama-ulama kadang pula kita panjang lepak pula cerita tentang iman, cerita tentang kiamat, cerita tentang kubur, cerita tentang akidah, hak ni sesat, hak ni tak sesat. Hak tu tadi kata beriman dah. Jawabnya belajar pula cabang-cabang ilmu tauhid, ilmu iman ni bukan nak menunjukkan kita beriman kan. Hanya untuk menjaga iman. Kalau kita mengucap dua kalimah syahadah, eh? Lepas pada mengucap, tak ada berlaku apa lagi penyelewengan pada syahadah kita, tak ada gangguan lagi, kita mati beres. Alhamdulillah. Tetapi bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita hidup. Bila kita hidup sekarang, dipanggil halangan-halangan akidah. Gangguan-gangguan tauhid. Banyaklah. Banyaklah. Macam-macam kepercayaan ada. Macam-macam fahaman sesat. Kerana itulah, setelah mengucap dua kalimah syahadah, wajib pula belajar rukun-rukun iman, perkara yang menyelamatkan iman, benda yang menjaga iman kita, supaya iman yang mula-mula kita dapat daripada syahadah ni selamat sampai kita ni. Sama dengan pak semayang, siapa yang semayang tu daripada takbir sampai ke syahadah, betul dia buat. Walaupun dia tak pernah belajar pak semayang, kuliah-kuliah semayang dia tak hadir, 60 tahun orang panggil dia pergi kuliah pak semayang, dia tak pergi, tapi semayang dia betul. So, faham? Nah, ha, tu. Dan dua ni dia belajar pula supaya tahu kalau-kalau rasa, kalau-kalau tak betul, ha, maka boleh dibaiki. Biasa ni kalau tak belajar rasa. Nah, ha, jadi kita masuk apa ini iman, perkara-perkara yang berkait dengan iman. Ketahui olehmu dengan yakin dan diiktikadkan olehmu dengan putus akan bahawa Allah Ta'ala satu, tidak ada yang menyekutui baginya. Kerana firman Allah Ta'ala, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya bersabda olehmu wahai Rasulullah, Tuhan aku yang bertanya kamu daripadanya Allah Ta'ala, yaitu Tuhan yang satu, Allah Ta'ala yang dikuasa, yang menjadi tumpuan hati pada segala hajat selama-lama. Tidak beranak dia dan tidak diperanakkan akan dia, dan tidak ada baginya bandingan dan yang menyerupai, dan bahawa tidak ada sesuatu yang sempurna seumpama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas. Jadi dalam tauhid qodah, diajar kita yang bermula sifat yang pertama itu wujud. Artinya Tuhan itu ada. Nah, dalam tauhid salah, tauhid tiga serangkai tauhid rububiyah uluhiyah di takdilah wujud di jambah. Dia kata Tuhan itu ada. Tuhanlah yang menjadikan. Nah, dan duanya ni hak manusia betul ni. Dua-dua betul. Nah, tak payah kepada. Nampak? Sebab ni hanyalah jalan untuk kita bertauhid kepada Allah. Cara belajar ni tak penting lagi. Yang penting tauhid kita kepada Allah. Ulama' di kalangan kita dia buat uslub dia. Cara gini atau cara gini. Macam dia tulis kitab tafsir. Macam-macam cara dia tulis tafsir. Ada orang dia tulis kitab tafsir dengan sejarah dulu. Ada orang dia buat asbab nuzul dulu. Ada ulama' tafsir dia terang i'rab dulu. Ada lughah dulu. Nah, nampak lain-lain. Matlamat ni je. Supaya kita faham ayat-ayat Allah. Begitu juga tauhid salah, tauhid salah, sama saja. Yang nak kita belajar hak mana mudah bagi kita, kita belajar dan kita faham, kita bertauhid kepada Allah. Allah tak tanya kita mau belajar tauhid lagu mana, tauhid salah ke tauhid salah, tauhid rububiyah ke tauhid wujud kita makok sifat 20. Allah tak tanya. Allah tanya mar rabbuka, yang boleh jawab mar rabbuka orang yang tidak menyusukan Allah. Tak mau menyusukan Allah, amalkan apa yang ulama kata dalam tauhid qodah dan tauhid salah. Kerana tujuan tulisan ulama tentang tauhid walaupun berbagai cara supaya kita bertauhid, itu saja tujuan ulama tulis kitab fiqh sokok bab semayang. Nak supaya kita semayang tu aja. Neh, nak suruh kita semayang. Neh, ha, jadi berhentilah perbalahan masalah tauhid salah, tauhid qodah. Matlamat dia sama. Bila kita belajar, kita pegang, tipu kemah-mah, jadi akhidah. Tak berganjak lagi. Tuan-tuan dapat 200 ya, dia kekir nak wih. 2 juta kita tak berganjak lagi. Kerana ni masalah akhidah. Kata seorang ulama, aku tidak heran lah. Kali ibadat semayang aku diambil oleh orang lain di padang mahsyar. Aku tak bimbang lagi. Kalau sedekah aku tak dapat, boleh ke orang lain. Pahala aku orang suri di hari kiamat. Yang aku takut, akidah aku orang ni hilang. Kerana akidah iman saja boleh masuk surga. Tak ada iman, tak masuk surga. Kafir, kafir semua nak masuk surga. Buddha, Hindu, nah, Majusi, Nasara, Yahudi semua nak masuk surga. Boleh masuk? Tak boleh. Satu je boleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Melayu, Melayu tak boleh masuk surga. Tak usah nak berjangan. Nah. Manusia akan berlaku di hari kiamat ini ramai duduk beratur nak masuk surga. Malaikat kata dah guana ramai nak masuk surga ni. Nah, amalan dia yang hebat ni. Hanya malaikat. Jawab ramai-ramai bukan amalan dia. Kerana kami Melayu. Hai! So, Melayu. Atas teket Melayu, porak. Tak boleh masuk. Faham? Dan atas teket Arab, tak boleh. Tak, tak boleh. Bukan bangsa. Nah, kena orang beriman. Iman selamat ke syurga juga akhirnya. Wa'amal salihah, beramal dengan amal soleh. Tujuan supaya tak mau masuk neraka dulu. Kalau iman saja tak ada amal, neraka dulu baru masuk syurga. Nah, jadi kita nak tak masuk neraka dulu, sediang sekali masuk syurga. Siapa nak? Orang kata dia terus masuk neraka tak keluar-keluar dah. Kita orang beriman ada dua kategori. Yang pertama masuk syurga dan tak keluar dah. Yang kedua masuk neraka dulu kemudian keluar balik baru masuk syurga. Kita nak tak masuk neraka dulu kemudian baru masuk syurga? Nak tak? Ha. Ada orang ini cakap tak apa. Kita buat maksiat, kita buat zoling pun. Kita catok kepala orang beripung pun. Nah, kita orang Islam, artinya kita masuk syurga juga. Kalau kita masuk neraka tak lama, adalah dalam 50 ribu tahun, tak lama. Ada orang cakap gitu, kredit je bodoh. Minyak neraka ni, okey, jenis kontinator. Faham? 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Tak usah cakap, satu saat tak boleh. 500 tahun lagi nak sampai ke neraka, dengar dah bunyi api. Brrrr, bunyi. Nah, ha, jadi walaupun kita banyak rasa, kita minta pada Allah, tengok pun aku tak boleh neraka. Faham? Jangan kata kita tak apa, kita orang Islam, kita masuk sejak, kita keluar balik. Hodoh, sejak kamu cakap. Nah, ha. Maka, daripada surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ini surah Tauhid di mana. Datang pokok musyriki, hok semua tak pekong lah. Nah, dia panggil kapi wasani, kapi banyak jenis. Nah, kapi kitabi, kapi wasani, kitabi ni Yahudi Nasara. Sebab apa dia panggil kapi kitabi? Ada kitab. Turun kitab Taurat, kitab Injil, tak ikut Taurat, tak ikut Injil. Allah itihar kapi. Dan yang ikut Taurat, ikut Injil, waktu orang beriman. Nah, daripada zaman mana pun, beriman. Yang dapat haika tapi kitab ni, ialah orang-orang yang berpegang dengan kitab Taurat dan kitab Injil yang telah dipindah. Kalau Taurat lama hak asal, Injil hak asal, tidak dipindah, orang beriman. Jadi bila dipinja hukum-hukum kitab Allah, maka jadi kafir. Tapi panggil kafir kitab ni pasal ada kitab. Maka kita juga sekarang ada Melayu kitab ni. Betul? Sebab orang Melayu ada Quran. Ada tak? Tetapi mereka ubah undang-undang peraturan dalam Quran. Hak ni tak boleh amal ni pasal ni lah. Bercanggah dengan enak mem, gitulah, binilah. Hak ni guna pula, hak ni pesen lama ni, Quran. Hak ni kalau kita laksana sekarang, jadi tak maju negara kita. Hak ni bercanggah dengan undang-undang PBB pula dah. Ha, jadi kalau hak jenis tak beramal Quran, ambil sistem ataupun peraturan baru, meninggalkan hukum Quran, maka dapat title baru, Melayu Kitab. Ha. Bukan Bani Israel. Bani Israel comel. Hijau macam, ni hijau kepek. Melayu kita tu. Nah, nak beriman daripada huruf yang pertama, Bismillah, iaitu huruf B, sampai huruf T. Nampak? Dalam surah An-Nas, semua hukum kita taat belaka dan kita junjung belaka. Baru beriman. Satu huruf yang kita tolak dalam Quran, bukan umat tauhid, bukan umat akidah, bukan umat yang beriman, tetapi orang yang telah engkar dengan agama Allah. Contoh dalam surah Al-Baqarah, ada alif lam mim. Tiba-tiba dia baca lam dengan mim saja, alif ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qari dari Malaysia. Lam mim. Wakil tanya mana alif? Alif ni kita tak percaya, satu tak ada dalam Quran, kita tak makan. Jadi tapi dulu, kini dan selama. Faham? Itu baru satu huruf yang tak ada orang boleh tahu makna huruf ni. Nampak? Batu kali datuk dalam tafsir, tapak kat huruf-huruf seperti ini pada permulaan ayat. Dia kata, Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lebih tahu apa makna huruf-huruf ini. Huruf yang tak ada makna, kita buang satu je, jadi tapi kekal di dalam neraka. Apatah lagi kalau orang Melayu sekarang tolak hukum tu di dalam surah-surah Al-Quran. Dah kata ulama akidah, kata haram saja kita buang jadi kafir. Dah kata tolak hukum, mempersendirikan hukum. Nah, Allah Rabbi, faham-faham sendiri ya. Kata dia marah, dah kata dah reti baca. Nah, kata lah senang. Maka datanglah puak-puak kafir musyrikin yang sembah berhala ni. Dia kata, hey Muhammad, yang mu kata Tuhan mu ni yang Maha Esa, yang satu, yang tidak berbilang ni, mana? Adakah sama ni Tuhan kami? Tuhan kami ni buat daripada batu, ada daripada kayu, ada daripada emas, ada daripada perak, ada daripada tabung, stainless steel, peranda alloy. Maka katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, kul huwallahu ahad. Allah katakan kamu wahai Muhammad kepada kafir-kafir yang semua berada yang mari tanya mu tu, nampak? Tuhan ini mah ke, erok ke, kaca ke? Allah, Allahu ahad, maknanya Tuhan tu Allah, dia yang satu. Ini sebab turun ayat. Nampak? Tuhan yang satu, bukan ramah Tuhan. Majusi, dua Tuhan. Tuhan lah, Tuhan suruh. Nampak? Tuhan cahaya, Tuhan api dia panggil. Nah, majusi. Sebab tu dia lari api. Dia berlari kalau main sokan, wajib kena lari api. Itu satu daripada agama majusi. Daripada tukang Olimpik asal. Daripada negeri Greek Yunani kuno. Greek Yunani kuno ni agama majusi, sembah api. Kalau nak main tokang majlis apa-apa, kena nyala obor. Obor ni tak boleh padam sepanjang majlis. Lepas cahaya habis negara Islam itu, buat lari obor. Kena hormat obor tu masuk stadium, kena bangun. Kalau tengah main tokang padam, kena cucuh mula lari nyala. Terang-terang agama lain. Ini benda ni datang ulama nak baiki supaya tak rasuk akidah. Dah marah balik, kamu mana tahu, ulama mana tahu, bak kotak. Begini pula, orang nak jaga dia, baca bodoh. Nah, ni masalah akidah. Bukan masalah biasa. Baca belajar supaya selamat akidah kita. Betul dah kita mengucapkan kalimah syahadah, beriman dah. Tapi banyak musuh-musuh iman. Kita ambil butir sawi, butir lada, butir kobes, butir kakung, benih lah. Kalau kita ambil benih lada, kita tanam letak di dalam tanah, atau kita lepas saja, dia akan tumbuh benih lada ke, dia tumbuh pucuk lada ke, pucuk sawi. Lepas butir lada. Dia jawab. Lada lah pasal butir lada. Maknanya siapa mengucap dua kalimah syahadah, sahlah iman dia. Sebab dia mengucap dan isbat di dalam hati. Dah benda pula berani belajar orang ni. Panjang lebar pula cerita bab tauhid ni. Betul dah tumbuh muncilan pucuk lada. Tapi boleh besar dah pokok ni. Selamat tau. Kena jagalah pula. Kena baja, kena pagar, kena racun, kena siram. Barulah kutik hasil. Begitu juga betul dah aku jam mudah dah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Tapi mu hidup dalam keadaan tak belajar ilmu akidah, banyak sangat penyelenggaraan akan berlaku. Musuh-musuh akidah, akhirnya orang boleh kutip buah lada, mu tak boleh makan diulah, makan di yang dia hancur lepuh pun ni lada mu tadi. Nah, ini tujuan belajar akidah. Kerana firman-Nya Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala dan ia juga yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Dalam kitab sifat 20 dia kata muqalafatuhu lil hawadith. Sifat Allah yang seterusnya muqalafatuhu lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dalam tauhid salah kita belajar malam ni, dia mari teguh ayat dalil nafli. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu seumpama Allah. Sama saja artinya jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Tak sama sama sekali. Dah tu hak dia sembah-sembah tu tak payah berhala dan sebagainya. Batu makhluk lagi. Berhala ni bukan. Bukan Tuhan. Dia buat dengan seni. Dia panggil tukang dia mari. Nah, beriman ke bawah, nak nak nak orang. Dia pun buat nak orang berhala. Nah, lepas tu siap warna benda pula. Ah, dia bincang pula AJK ni. Ah, nak siap dia siap dah Tuhan ni, nak orang ni. Nak siap tak bincang-bincang-bincang. Ni kata, wak kuning muda. Orang ni kata, kuning tua. Orang tu kata, bahaya kuning tua. Kuning muda sikit. Nah, dia siap tak berhala. Siap dah buat dengan sini. Nah. Lepas tu kata molek buat warna ni kelabu lah. Orang ni kata tak kelabu tak molek kita buat merah muda. Bicang-bicang-bicang tak siap, diru. Dah. Lepas tu makhluk. Makhluk pelajar tu. Dia pergi buat, dia pergi sembah, dia pergi takut pula. Dia mula molek, dia pergi marah pula. Tengok cerita Yustan. Nah, masa dia catih dengan awet dia. Oh, suka sangat. Dia pergi tak syukur ke berhala dia. Nah, dia puji pasal apa? Dia boleh kasih baru. Bila kasih dia kena langgar di kereta api, putus dua. Esok dia pergi balik, dia berhala. Dia marah pula berhala. Yang nada. Marah, marah tu. Ini bukan berhala tu makhluk pelaku. Maka datanglah para nabi, para rasul memberitahu ini semua makhluk pelaku. Jangan kita sembah sama makhluk. Sekarang lebih banyak berhala. Berhala sekarang manusia. Berhala sekarang peraturan lain daripada peraturan Allah. Berhala sekarang duit yang ada dalam paket kita. Lebih kita timbang, lebih kita hormat daripada Allah Ta'ala. Nampak? Undang-undang traffic light. Nu, merah. Berhenti. Kuning, berhati-hati. Hijau, jalan. Biru, tidak ada sama sekali. Undang-undang tu sangat ditakuti oleh kita daripada kita takut Allah Ta'ala. Ini berhala zaman moden. Pukul 4 pagi berhenti dekat kubur. Merah, tak jalan. Padahal peraturan ciptaan manusia terang. Oleh kerana kita sangat takut pada makhluk. Kerana tu kita tak takut kepada Allah. Padahal kalau kita jalan pun, nah, polis mana ada. Tidur lama polis. Pukul 4 pagi. Tepi tu kubur, atu pun tidur dah. Nah, tapi ada yang kita duduk ajar, peraturan manusia lebih hebat, kita tak akan jalan. Walaupun seorang diri gilap merah, tidak akan jalan. Peraturan tu, pangkat. Pukul 8 pagi, 9 pagi masuk jabat, jangan lebih. Lebih sini, bahaya, bos panggil. Maka kita lagu-lagu mana pun celok. So bawa jalan masuk kereta. Pasal apa? Pangkat pukul 8 atau 7, 5, 9. Nah, tapi semayang asur 4.15 minit 6.45 semayang asur. Nampak? Berapa jam lewat pangkat? Kita nak buat apa? Kerana kita bertuhankan makhluk. Itu saja. Batu belanja supaya nampak kekurangan diri kita sendiri. Baru orang sendiri. Nabi kata Al-Sayyid man kana nafas wa amila liman ba'dal maut al-hadith. Orang sedih, orang bijak, orang yang pandang, orang yang lihat kekurangan dirinya sendiri. Faham? Dosa kita banyak. Tapi tak berasa takut. Sebab apa? Tauhid kita sisi. Faham tak? Siapa sini dosa tak ada? Di mana? Atau ada sisi-sisi je? Aku nak senyum kaki dia. Ada? Tak ada. Nah. Banyak berasa dosa. Tapi berasa takut tak? Tak berasa takut mana. Nah, apa itu? Nyakit itu. Ha? Fi kulubihim maradun. Ada penyakit di dalam jiwa kita. Sedangkan dosa kita banyak, tempat duduk mana? Nyakitlah. Tapi apa tak takut? Tak berapa sihat kita ni. Otak tak berapa berfungsi dengan baik. Ha, dia panggil. Kalau gila kata orangnya. Nampak? Nah, ha, dosa banyak tak berasa takut. Leceng mati. Nah, ada roadblock depan. Takut eh, boleh ke dia? Boleh, boleh. Gini motor. Padahal leceng mati duduk dalam ocek, boleh nampak tak? Dia boleh nampak leceng kita mati? Tak nampak. Lain yang itu, aku ke atas dari. Leceng mati, leceng mati, leceng mati. Baru kita takut. Nah, dah duduk dalam kocek, leceng mati. Wah, relax dah. Ha? Dah jadi. Faham? Sebab ni lah. Tauhid. Ini masalah tauhid. Sebab apa kita tak rasa debak, takut dengan Allah Ta'ala. Dan takut pada makhluk ni. Ni keimanan ke? Ha? Ada masalah. Ha? Ada masalah. Nah? Ha? Takut benda. Mana ada leceng mati masuk neraka. Tak jauh. Faham? Nah? Kenalah kalau saman nak RM100. Minta kurang sikit. Tanggir kekit RM50. Nah, itu je. Itu pun kalau kita lock dia saman. Kalau kita minta maaf. Nah. Ha, minta maaf lah gini, gini, gini. Saya ingat ke itu. Nak saya ingat hak tahun ni, tahun lepas kata. Nak sabar sungguh-sungguh. Ha. Tak ada masalah. Tapi kita dah latih. Takut pada manusia. Gitulah jadinya. Nak kehidupan kita. Dalam keadaan nak balik mengadap Allah Ta'ala. Padahal tu kotik kata dah. Usikum wa iyaya bitaqwa Allah. Aku pesan kamu dan aku sendiri. Hanya takut kepada Allah. Jangan takut ngapir. Jangan takut SRU. Jangan takut kerajaan. Jangan takut siapa-siapa pun. Nah, kerana kita hamba Allah. Nah. Tu ya, kita kena takut juga sebab kalau dia sama kita, ha, RM100 hilang. Nah, petua dia senang. Bila kita leceng mati, dia minta mana leceng? Mubang depan dia. Ha, memang dia lepas. Berhenti, berhenti, berhenti. Tengok leceng. Allahu Akbar. Dia lepas. Dalam kitab Darul Azkar Nawawi rahimahullah ta'ala, sunat azam bila berhadapan dengan musuh. Betul tak? Bang. Dia asyik-asyik leceng, bukan suruh bang. Hai, ya nak solat. Memang lepas. Eh, jalan. Jangan kata aku ajar gitu. Daripada beli ke dia RM100, baik beli ke masjid. Betul tak? Ha. Dan tahu Allah Ta'ala Tuhan yang tiada ada permulaan baginya. Jalan yang berkekalan. Tidak ada kesudahan baginya kerana firman-Nya Allah. Huwal awwal wal akhir. Artinya Allah Ta'ala juga yang terdulu dan yang terkemudian. Dan bertambah Nabi SAW. Allahumma anta awal falaysa qablaka syai. Wa anta al-akhir falaysa ba'daka syai. Wahai Allah, engkau jua yang sedia. Maka tidak ada sesuatu dulu daripada engkau. Dan engkau jua yang kekal. Maka tidak ada sesuatu kemudian daripada engkau. Tiga sifat kita belajar untuk kenal Allah. Kita nak kenal Allah secara hakiki, tak boleh. Kerana Allah bukan makhluk. Dan kan makhluk, kita tak boleh nak kenal hakikat dia. Diri kita dari nak kenal, semua-semua kenal. Apatah lagi, khalik Allah, pencipta yang sangat sempurna. Jadi kita kenal Allah dengan sifatnya yang disebut di dalam Al-Quran dan Hadis. Dengan sifat-sifat ni, kita boleh kenal lah lebih-lebih kurang. Nek? Sebab bila kenal Allah, dua benda kita dapat, permata yang paling mahal, iaitu takut dan cinta pada Allah. Dua inilah kalau kita akan jadi hamba Allah yang taat beribadah. Siapa kenal Allah, dia akan takut kepada Allah. Dan siapa kenal Allah, dia cinta kepada Allah. Nah, sebut di dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya kena yang takut kepada Allah ialah hamba-hambanya yang ulama. Ulama dalam ayat ni bukan ulama-ulama orang mengajar. Maksudnya orang yang kenal Allah Taala. Yang takut kepada Allah hanya mereka yang kenal. Dan tu ramai yang orang alim tak takut pada Allah, tu orang alim tidak kenal Allah. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Faham? Kadang-kadang ni ambil pekat mimbar, tegak lembah atas mihrab, bergegar mimbar. Hari Jumaat, ayuhanna usikum wa iyaya bitaqwallah. Oh, hebat, potik. Wahai manusia, aku pesan kepada kamu dan kepada aku sendiri, supaya hanya takut kepada Allah. Dia kata suruh takut pada Allah. Siap pegang pekat ni. Ha? Dia nak baca hak Allah suruh tak berani. Tak berani nak pindah step hak tu. Tanamlah buah-buahan tempatan. Pakailah kopi keledar. La ilaha illallah. Sedangkan waktu apa yang sedang berlaku sekarang. Nampak? Hak tu dah disebut di dalam khutbah. Tapi oleh kerana dia tak berani. Nah, maka dia hanya boleh berkata utikum wa iyaya bitaqwallah, takwa pada mulut saja. Tapi bukan di sini, ini masjid di Jepun, bukan sini. Nah, nampak, takwa datang hafuna, Nabi tunjuk daripada dalam. Bukan kita berani maknanya duduk tengah jalan. Nah, mana yang duduk tengah jalan ni langgar di sektor mapuh ni? Hey, ini takwa, tu bukan takwa, tu bodoh. Nah, maknanya kita dalam menghadapi ataupun nak menegakkan agama, jangan takut kepada Allah. Lenyi orang 30 juzuk dalam data apa Quran, masih takut kepada manusia. Tak takut kepada Allah. Tuh. Dia mendapat satu jawatan dan diberi gaji. Maka dengan ada gaji bulan-bulan tu, dia tak berani mendekati ulama-ulama. Padahal balik Mesir, balik Jordan, belajar hebat Algeria, balik daripada Morocco. Kita orang balik ni 5-6 kotak. Dapat satu jawatan. Boleh lah 2,000, 1,700, 1,400. Bila boleh jawatan, tak dapat rapat dah pada masjid. Takut orang kata dekat dengan Tok Guru. Dekat dengan ulama. Padahal 30 juzuk dalam dada. Marfik. Fatihah letang putang. Tiga terlebih. Tapi bersama dengan ulama-ulama. Tak takut. Kenapa orang yang 30 juzuk dalam dada dia takut? Sebab dia bekerja ada gaji. Kalau dia kerja tak ada gaji, dia tidak takut. Betul lah. Siapa lebih besar gaji dia dengan Allah Ta'ala? Sini masalah. Nah, ramai subik para kufar, para pandai syariah, kami PhD dalam bahadis. Tapi takut kepada manusia. Cakap masalah sunnah, cakap masalah bid'ah. Oh, sahabat, hebat-hebat. Buka web, buka blog. Oh, tak boleh ni. Ni tak boleh. Kami bid'ah, kami bid'ah. Tiba-tiba menyertai satu pertubuhan sekular. Dulu, kini dan selamanya. Pahami? Dan kalau mu menyertai satu pertubuhan sekular, yang ulama sepakat bahawa sekular ini keluar daripada Islam, dapat cakap masalah sunnah. Mengaruh. Pahami? Kita kena kuat. Kita, Tuhan tak tanya mu ngaji Mesir, mu ngaji Algeria, mu PhD ke masa. Nah, mu amal. Wala tahtawun nasa wakhtawun. Wala tahtaru bi ayati samanan qadil. Jangan takut kepada manusia. Mu hanya takut kepada aku. Dan jangan jual ayat-ayat Allah dengan gaji yang sedikit. Nak ambil gaji, boleh. Harus pada syarat. Sayyidina Uthman bin Affan fatwa, orang yang kerja bagi agama. Sama ada dia mufti,

Ha, si Tuhan beri akal. Apalah tak tafakkarun. Kenapa mu tak guna akal? Apalah tak bingun. Wani tak guna otak. Macam mana yang mu percaya menjadi letupan? Letupan yang sangat kuat. Tiba-tiba ada bumi yang sangat cantik. Dengan ada rama-rama macam-macam warna. Ada buah dengan bunga macam-macam jenis bunga. Ada laut pasang surut. Ada pelita-pelita di langit pula. Dengan awan kamen latin. Dengan air keju pula. Dengan buah-buahan. Adakah terjadinya letupan? Guna asal lah sikit. Kita percaya letupan. Nak tahu? Ambil benda yang kamen. Nak? Kereta Ferrari. Nek? Baru keluar. Ada 6 juta. Ambil bom C4 5 kilo. Letak kat Ferrari, letup, boom. Lagi cantik, lagi uduh. Tengok. Ha? Mesti jadi uduh. Ambil rapi cantik dunia. Miss Universe. Panggil mari Bukit Indah. Ambil ngecung bola roti. Jolok dalam hidung dia. Ha? Batu cucuk, ha? Ha? Bong, mesti. Tak jadi rapi universe dah. Ratu zu negara. Ha? Maka apa kita tidak terima... Letupan menyebabkan bumi terjadi begitu indah. Surah. Bukan letupan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang jadikan langit dan bumi. Tahu mana Allah? Datang Nabi dan Rasul beritahu. Sebelum datang Nabi, manusia tercari-cari. Dia yang buat, siapa yang buat. Datang Nabi. Cara kita kenal Allah. Nah. Ha. Kemudian huwal awal wal akhir, dia yang awal, dia yang akhir. Dalam kitab sifat 20 dikata sifat yang kedua sifat hidam, yang ketiga sifat bakar. Hidam artinya dia, bakar artinya kekal. Dalam kitab ni dikata huwal awal wal akhir dengan dalil naqli ayat Quran. Sama saja maksudnya. Allah tidak ada tarikh lahir. Selain daripada Allah, semua ada tarikh lahir. Kita ada tarikh lahir. Mak kita ada tarikh lahir. Ada. Nabi Adam ada tarikh lahir. Bumi ni ada tarikh lahir. Dia ada sejarah penciptaan. Yang tidak ada tarikh lahir, Allah seorang. Faham? Kerana dia bukan dicipta. Dia tidak ada permulaan. La awwala li wujudihi. Tidak ada start, tadak mula bagi wujud Allah Ta'ala. Dah guana ni tak ada start, tadak mula. Dah dulu-dulu-dulu guana tuan. Dulu-dulu-dulu-dulu pun ada dah. Tak ada nak fikir ambil guana tadak mula. Ha, gitu sudah lah. Sebab kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Al-Ajizu An-Idrakim Idrakum. Lemah dan akal daripada memikirkan akan sifat Tuhan ni, itulah orang yang kenal sebenarnya. Ha. Ni matahari, kita beranak, dia ada dah. Tak usah matahari, mak kita, masa kita beranak, mak kita ada tak? Dia tak beranak lagi. Tuan nak? Faham lah kita. Next. Masa kita lahir, mak kita ada tak? Masa mak kita lahir, toki kita ada dah. Tapi masa mak kita dengan ayah kita tak kahwin lagi. Tengah duduk berkasih lagi. Faham tak? Haa, duduk main mesin lagi. Tak kahwin lagi, kita ada. Tak ada lah. Nah, maka kita ni ada permulaan. Mak kita ada permulaan. Soknya kita ada permulaan. Nabi Adam asal tak ada. Nah. Nabi Adam asal tak ada. Allah perintahkan malaikat datang ke bumi. Mari dah ke malaikat. Ke bumi. Ambil tanah. Buat naik ke surga. Buat satu lembaga. Tuhan tiup roh hidup. Jadi toknya kita. Nabi Adam alaihissalam. Tiga orang manusia yang lahir bukan daripada air mani. Nampak? Mung daripada ambil? Air mani. Ha. Nabi Adam bukan daripada air mani, daripada tanah. Siti Hawa bukan daripada air mani. Tulang rusuk Adam. Seorang. Seorang lagi kita sebut. Ha? Nabi Isa alaihi salam. Tidak daripada air mani. Faham? Tiga makhluk hebat. Kita air mani berlaku. Bila asal pada air mani mulia. Tak ada mulia. Bukan asal daripada air wangi. Air mani. Gaguannya yang kita sambung lah tadi. yang tak benar agama, yang lawan Tuhan, dapat tambah mari masjid juga. Kerja pagi petang cari makan sedarah boleh. Mari dengar orang ngajar sekejap tak boleh. Ambo hebat benda mu. Mu cerita dari benda-benda. Daripada air mani lah. Dari air mani benda-benda. Tak ada benda-benda. Benda yang orang tengok pergi. Jangan main air mani orang tengok. Tengok. Kita tengah makan kak. Nah, sedap alauk dengan udang galah. Nah, dengan udang lima, udang macam-macam, udang gajok. Nah. Tengah makan sedap orang-orang lari air mani. Matuk air mani. Kita dah makan. Kita tak makan, letak saja. Letak saja bawah. Jangan cicah, letak saja. Tak ni cerita hakikat kita. Jadi kita lalu dah nak makan. Tak lalu dah pada hari tanah makan dia. Dia ada di depan tu, kita besi dah tengok. Betul tak? Diri kita lah tu. Kita lah tu orang-orang yang kita besi tu. Jadi nak kabur hina ni asal kejadian kita. Dan guana usaha bersambung kan? Yang siapa lawan Islam, lawan ulama, lawan Quran, lawan hadis. Ambul, dah kenal diri dia. Tuhan tidak ada hari. Langit, langit ada hari jadi. Nampak? Ha, sebelum ini, tidak ada langit. Tidak ada dunia. Tumma stawa ila sama' fasawahunna sab'a samawat. Allah kata. Maka Allah pun sumpah daripada itu mencipta 7 lapis langit. Atas tak ada langit. Tapi kita sejarah tak belajar. Kita belajar sejarah yang orang putih siap untuk kita. Supaya kita tak kenal sejarah agama kita sendiri. Ha? Sejarah kita duk belajar benda ni, duk belajar. Mahatma Gandhi. Pak Pita Penang, pakai kain cawak. Nampak? Ho Chi Minh. Tali kalimat dia belajar. Alexander Graham Bell bodoh tu kot membuka kitab tasnim Tarikh Imam Wal Muluk karana Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala buka kitab Al-Bidayah Wal Nihayah Imam Ibnu Qasim tu baru kitab sejarah. Nah, bila Tuhan buat langit, bila Tuhan buat bumi, bila dijadikan bulan, bila dibuat binatang-binatang, bila berlaku taufan Nabi Nuh, bila berlaku maknanya hak kaum ni, hak zaman ni, sebelum ada bumi, ada dah sejarah. Nampak? Yahudi Nasara, diambil benda ni, dia buat lari daripada orang Islam, dia belajar sejarah-sejarah. Ia tak ada kena-kena dengan agama itu. Hapa juga, kalau tak apa, tak apa, SPM. Ini bijak orang putih. Ha? Tak bijak mana? Tapi bodohnya kita. Akhirnya sejarah kita tak punya. Nah, demi gitu tak? Lebih-lebih lagi jauh daripada mengenali sejarah agama kita sendiri. Duduk kenal adik-adik sokang, orang kenal mereka. Nama penyanyi-penyanyi, oh, boleh hilang seorang-seorang. Ha, nampak? Dahlah rakyat ni jahil. Kerajaan ni pula menjahilkan lagi kita. Dengan macam-macam program di dalam televisyen. Ambil masa kita nak dapat tak sempat nak hadir ke kuliah-kuliah. Artinya jadi macam saudara kita di luar sana. Yang demi jap mari surah masjid. Bodoh dulu ini selama ini dengan agama. Tapi cari duit, pandai. Berjaya ni orang Yahudi Nasara. Tadi dia Palestin dia tembok dengan meriah. Di Afghanistan dia tembok dengan bom. Dengan kita dia tembok dengan hiburan. Nah, tembok dengan sokang. Habis licin gitu. Tak pada semayak main bola. Nah, pada hak pemain Perancis. Satu kelab Perancis. Orang Islam. Asal orang putih. Masuk Islam. Harga 40 juta US. Nah, boleh-boleh ada semayak tepi stadium. 40 juta US. Duit kita berapa? 130 juta Arab. Harga 130 juta semayak maghrib tepi stadium. Mu main piala ulu kelam. Faham tak? Adia nombor 1, 15. Tank susu jat lindung. Dah sayang dah. Bodoh tengok. Nah, ha, ni masalah. Tak tahu ke, tak tahu ke nilai masing-masing. Jadi, akhirnya dia ambil masa dengan hiburan, dengan bermain dan sebagainya. Habis itu saja. Kita tengok. Tok nenek kita mati di tanah dalam kubur. Dalam keadaan. Dah kenal Allah. Dah kenal hal-hal. Betul tak? Ni anak cucu dia pula. Mati seorang bubur dalam kandil tanah. Dan ambil dia jahil. Jahil bos. Esok mati pula seorang ni. Tanah dalam tanah. Jahil juga. Tak kenal sifat Allah. Tak tahu kasih Quran. Tak reti hadis Nabi. Seorang-seorang tanah. Nah, gitulah. Ha. Allah tidak ada hari jadi. Yang lain semua ada hari jadi. Ada hari lahir. Kerana dicipta oleh Allah. Dan Allah tak dicipta. Allah tidak ada pencipta. Dia yang mencipta. Tiap-tiap yang ada, semua ada tukar. Melainkan Allah. Allah ni, dia yang menjadikan. Nah, ha. Tak boleh sesuatu benda nak jadi dengan si. Ketika rumah kawan kita, kita comelnya almari ni. Tukar mana kau buat? Haji tuan buah kata, oh ni bukan tukang buat, ni jadi siri ni. Nampak? Di musim-musim kayu, musim-musim, jadi gobok comel gitu. Cakap molek haji, saya tanya ni saya nak buat. Saya tengok buat tang ni comel. Tukang mana buat ni? Tak sungguh. Di jadi siri ni tak ada tukang. Kita tanya pula, haji ada ambil pek kuda. Mana haji tak warah? Mana boleh jadi siri? Allah yang cipta. Begitu juga lah kami dengan ciptaan ciptaan kita. Dia ada tukang ni. Masa ingat tukang syok. Pencipta paling syok. Allah tak ada. Jangan kita tengok hak sikit. Kita lupa ya. Paling besar. Allah tak ada. Masa Allah tak memberi kita lupa. Dia pesan kita supaya dalam semayang. Kita sentiasa berkata Allahu Akbar. Maknanya ad-dunya asghar. Tuhan yang maha besar, makhluk kecil. Bila kita keluar daripada semayang, wajib kita tengok Allah juga yang besar, makhluk kecil. Ni keluar daripada semayang, makhluk besar, Allah kecil. Jadi semayang kita tidak hidup. Bila tidak hidup, tidak tanha anil fahsya wal munkar. Tidak menjadi roh bagi kehidupan kita. Walaupun semayang lama, tetapi semayang itu makhluklah tidak ada nyawa. Nah, dalam suatu hadis Nabi pernah berkata, Allahumma antal awal falaysa qablaka syai, wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Engkau yang awal tiada dulu daripadamu, engkau yang akhir tiada siapa sesudahnya. Sebelum ada sesuatu, Allah telah ada. Dan masa itu kita kata guanya, Allah duduk seorang, seorang. Dia tak puas Tuhan duduk seorang gitu. Dia tanya. Itu makhluk. Kita kalau duduk seorang memang puas. Seorang duduk atas dunia. Tak tahu atas dunia. Selangor seorang duduk. Terganu seorang. Dengong dulu. Nampak tak? Nek? Ha. Allah dia bukan jenis kita. Bukan jenis duduk dengung kita. Sebelum ada sesuatu, tak ada alam, tak ada bumi, tak ada langit, Allah bersendirian. Dan bila dihancurkan segala-galanya, setelah tiup sangka kala yang pertama dengan perintah Allah, maka hancur pula segala-galanya. Falaisa qablaka syai. Engkau juga yang tinggal sendirian. Itu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu tak wajib tahu. Sekadar dia boleh tahu dalam Quran. Allah tak tanya kita panjang lebar tentang sifat-sifat Tuhan. Dan tujuan kita belajar sifat Tuhan. Supaya datang dua perkara. Yang pertama timbul rasa takwa pada Allah. Yang kedua sayang pada Allah. Batu orang yang sayang pada Allah. Dengan sebab dia kena. Tak ada orang dia kena dengan sebab dia sayang tapi tak kena. Ha? Macam orang bercinta. Jadi nak bercinta. Jadi nak. Nah. Ha. Dia nak datang rasa sayang tu setelah lama mana berkenalan. Bakal baru kenal tu sayang tu sayang itu. Jawab ah, siapa suruh duduk depan. Dua tahun baru datang rasa sayang. Eh? Ha. Dua tahun berkenalan, mari rasa sayang. Nampak? Eh? Ha. Tak ada orang dia sayang, orang tapi kalau tak kenal sayang. Tak kenal nak mari sayang gua ni. Dia kata, kawan dia kata, mu lama mana dah kenal ni, kasih mu ni. Eh, sayang ni, bercinta ni. Dia kata, lama dah 15 tahun dah. Nah, ha, 15 tahun dah bercinta. Dah tak kahwin lagi. Dah kahwin lagi. Kenal 15 tahun. 15 tahun dah cinta, berkasih sayang. Dan nama dia, duduk mana anak satu? Dia pun jawab, aku pun tak kenal lagi. Ada apa dia? Dia bercinta tapi orang tu dia tak kenal. Dia sayang sangat budak puan ni, tapi dia tak tahu orang mana seri. Dengong orang balik. Maka sebab itulah tak kenal, maka tak cinta. Kata pepatah batu ni, untuk Allah Ta'ala sebenarnya. Faham? Supaya kita kenal Allah datang. Bila sayang pada Allah, maka kita jaga perintah Allah. Sebab bila kita sayang kata kita, dia suruh kita buat. Kita buat. Macam orang bercinta. Nah, mana dia nak hidup sikit RM5? Ha. Okey. 30 masuk. Nampak? 30 pasal apa? Sayang. Awek dia duduk di sini, cerah. Dia duduk di sana, di Ampang. Dia nak kira-kira, tolong rindu air RM5. Dah kita sayang nak dia, kita rindu lah. 30 lah. Siap 30. Kerana? Sayang. Maka kita sayang pada Allah. Nak kita bersolat, kita berpuasa, kita berjihad, kita jaga agama Allah. Kita cemburu kalau orang hina agama Allah. Nah, kerana kita sayang Allah. Dan kita benci tengok maksiat. Dan kita marah orang buat maksiat. Apatah lagi kezaliman yang mudarat kepada orang anak. Kita benci kerana Allah. Ha, baru tanda kita sayang pada Allah. Nah, ha. Tapi bila kahwin dah, bini dia terbang, liluk kat RM30. Nah, ha, saya pun air api dah kredit. Kita liluk juga RM5. Jadi berpusing. Terah. Nah. Sebab silap kita pergi bercinta sebelum kahwin. Lepas tu kenal-kenal lebih kurang sudahlah. Kahwin baru bercinta. Nah, ha, ni belum kahwin molek sangat. Lepas kahwin ni biasa je. Nah, ha, ajak pergi kelah tak mau pergi. Ajak pergi shopping marah. Nah, masa kasih tanya balik awak. Tak nak pergi shopping? Faham tak? Awak kata baru kemarin bang. Biarlah hari-hari tak apa. Bayang nikah ke? Inilah tabiat laki-laki. Gitu lah. Orang laki ni. Ha, mata ropang ni jaga-jaga. Ropang ni kena mohon ni dipuji. Orang laki-laki yang ni memuji. Banyak pujian laki-laki ni. Banyakkan ya. Pelawak saja. Dah. Ha, tidak. Jujur. Ya. Ha, jadi ropang berhati-hati. Ya. Kali ramai orang laki ambil kesempatan. Puji lawa, puji comel, puji cantik, puji apa. Tidak ikhlas. Nah, jarang saya ikhlas macam hamba ni. Maka itulah kita sifat. Dengan itu kita yakin Allah lah Tuhan yang menjadikan kita. Bila Allah jadi kita, Allah beri kita segala-galanya, maka kenapa tak balas budi Allah? Maka tanamkan satu tekad di dalam hati kita. Setelah aku belajar ilmu tauhid, aku hanya mengesah kamu. Nah, aku hanya mentauhid kamu. Aku hanya jaga akan perasaanmu dan hati budimu. Hak lain nombor dua. Kita kadang-kadang family dulu, agama kemudian. Ofis dulu, hukum hakam nombor dua. Kerajaan dulu, Allah Ta'ala nombor tiga. Dah jadi umat tauhid. Umat tauhid tauhidun, maknanya mensatukan Allah dulu segala-galanya. Maknanya agama dulu, hak lain kemudian. Dalam perkahwinan Nabi kata tungkah mar'atu li arba. Empat perkara menyebabkan seorang perempuan dikahwin. Li jamaliha kerana cantik. Li hasabiha kerana keturunan dia. Li maliha kerana harta dia. Dan ada kalanya li diniha kerana agama. Empat li zati din taribat jata. Agama dulu Nabi kata. Walau tak kami. Kita kata kami dengan agama dia ni. Ini jamin dulu. Nah, puan tak jamin, gemuk, hitam, rambut ketek, macam tu kulit bawang, mata macam tu buat motor tu. Tapi agama ni hebat, kita kahwin. Mu, jawab. Kahwin lah. Tak kahwin juga, dapat warak dah buka. Maknanya, nak jadi agama nombor satu dalam kehidupan, hak ni kita sedang berjuang sekarang. Faham tak? Mesti kita nak kabur. Nah. Betul dah kita boleh pergi surau. Boleh dah kita boleh anjur majlis. Betul dah kita jadi seimam. Betul dah kita jadi ustaz. Betul dah kita alim. Kita orang dakwah. Kita orang jihad. Tapi boleh tak? Agama nombor satu. dalam segenap kehidupan kita. Belum mampu. Terang. Pernah kena sini. Quran hadis. Hebat orang ni. Tang dia masjid, tinggi. Sina Usman, paru harta. Sina Waka, semua harta. Dah hebatannya dia. Dia balik Mesir tu. Ha. Iman. Iman dia kuat. Nah, kita kau main tengok janggut. Oh, luruk ni. Masih tengok aku dia. Dah janggut dia panjang. Bang, tengok masih berma lagi. Tinggi. Tinggi. Naik kereta Honda Accord. Bodong. Kalau kelas naik Honda Accord, RM160,000. Tetap RM50,000. Ha? Kau kan habis harga mu. Satu derma, Tuhan tambah. Berlipat kali ganda. Iman tu. Nah. Ha. Tengok pada serbang senyum. Accord. Ya, pergi kot ni. 5%. Nah. Ha, ni kita ni. Ha, ni masalah kita ni. Nah. Ha. Orang ni, ni dia ni. Hebat. Apa dia, rokmah, bukti. Gaji RM45,000 sebulan. Nah. Ha. Lemahnya kita nak jadi agama nombor satu. Tunjuk dah kata para sahabat. Dah buat ketong juga kita nak ikut. Nah. Ha. Setan kata RM1 dah apa. Kalau RM10 rugi. Baik ni beli rojok balik lagi. Kenapa tak? Lisa Poitiau RM9. Ha. Air RM3 lebih RM1 pun nak tabung masjid. Nah, ha, gitu tak mahlah kita. Tang ceramah takde tu bi orang. Allah Akbar. Hebat ini hebat. Ikat ni la ilaha illallah tak perlu. Tang budak ceramah kecil RM5. Dah lah RM5. Buruk pula. Apa? Dia sedar guanya dari mana beri RM1 Tuhan tak terima. Bukan masa tak terima. Tengok banyak mana Allah beri kepada kita. Bukan kita para mana ni orang fakir sikit. Nah, leka maizi ada, biba ada, wajah ada, takkan duit. Nah, tengok para sahabat lain, dia miskin, tak ada kenderaan, berjalan kaki, kaki pun tak ada. Dia beri juga. Lepas harta dia beri juga. Nah, kita senang. Ha. Dia ada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah. Insya Allah kita beri tak tu dah. Kita nak jawab soalan dulu. Pati tong. Jadi sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan tabung Masjid Bukit Indah yang dia ada tujuannya untuk ihya Ramadan. Kita dekat Ramadan dah 2 minggu lagi. Dah tak sampai 10 hari dah. Tak sampai 2 minggu lagi dah. Ha? Ramadan. Untuk jamaah berbuka, untuk sahur, ha? Untuk penceramah, untuk sumbangan-sumbangan, semurah hati dan pembelian lain. Nah, ha, jadi pakat-pakat derma. Mudah-mudahan derma kita malam ini menyelamatkan kita daripada azab Allah dengan sebab dosa kita yang telah banyak. Kita tak tahu kadang-kadang kita terlepas. Kadang-kadang dengan derma kita satu hari itu menyebabkan Allah panjangkan umur kita. Atau selamatkan keluarga kita daripada mala sakit. Ya? Ha. Jadi tabung tu akan berjalan lah. Sambil-sambil dia berjalan titik derma. Ha. Kita dengar soal jawab agama. Dulu kita dengar Masjid Ariduan dapat 24,000 kutip derma kuliah maghrib ni. Nah, tapi baru ni diam. Yang kecil di Kedah. Kita pergi tu pondok Syariah. Dia kutip derma nak buat macam budak perempuan. Ha. Yang ni bukan Kuala Lumpur kecil eh, kampung kecil eh. Kita pun tak boleh sedar hati dan takut boleh sikit kesian ke penganjur. Pasal dia jauh sangat. Ulu sangat. Nah, ha, nak sediakan makan orang ramai lagi apa semua. Nah, tepat pun terpekir apa semua. Jadi Alhamdulillah pada malam tu dapat hampir 100,000. Nampak? Tepat sikit. Kampung ulu. Nah, ha. Termasuk wang Singapura $4,000. $4,000 orang Singapura lagi. Cak $4,000. Nampak? Kita tak liat. Ambil balik tiga. Tak apa tak. Padahal lembut dangdut. Cuak dangdut banyak, dangdut pendek dah cakap banyak. Nampak banyak di kita ni elang yang lebih. Tak macam mana. Tapi tak apalah, saya ikhlas. Nah, jadi bukan kita nak berlomba-lomba boleh banyak. Kita nak berlomba dengan Allah Ta'ala. Bukan kita nak tanding masjid ni berapa ribu, masjid ni ribu. Tapi kita nak bertanding. Kerana Allah suruh kita bertanding dengan kita sendiri. Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba mengerjakan kebajikan. Nampak? Kalau dulu aku boleh beri RM1, malah ini aku akan beri RM5. Minggu depan aku tak beri dari RM1, aku beri RM6 pulak. Itu fastabiqul khairat. Bukan nak bandingnya orang lain. Baik, kita dengar soalan pula. InsyaAllah kita ada satu jam lagi. Boleh, eh?